saatku terjatuh, terbaring lemah tak berarti. Kau selalu ada untukku kawan, bangunkan ku dan bangkit kembali. Satu tetes terjatuh, dan kau coba usap dan mengerti. Kebersamaan ini kawan, membawaku dewasakan diri. Dan kini ku berpikir, tak ada yang lebih dari segalanya dibanding kebersamaan kita. Dan kini ku jelaskan, tak ada yang bisa bedakan kita. Mari kita satukan hati kawan, hilangkan segala perbedaan. This is 2013 Rebel Education Project. Let's go. Hey, 2013 di sini. Bersama Dio satukan visi. Lewat musik kolaborasikan, ku berikan pesan dalam lagu ini cermati. Every time you're down, I will pick you up. Musik satukan kita jump pada tak tiktok, tiktok. Ini reggae bertemu hip hop, hip hop. So we going to the top. Musik reggae ini yang satukan kita. Musik reggae ini yang pertemukan kita. Musik reggae ini yang satukan kita. Pegang tangan erat kita semua bersaudara. Dengarkanlah bass dalam musiknya. Dengarkan di setiap alunannya. Seakan-akan kau terbuai olehnya. Melayang-layang tinggi, tinggalkan semua problema. Musik reggae ini yang sedang diputar. Pukulkan djembe dan lalu mainkan gitar. Ayo cepat tebarkan damai di sekitar. Jangan tunggu nanti apalagi diantar-entar. Musik reggae ini yang sedang diputar. Pukulkan djembe dan lalu mainkan gitar. Ayo cepat tebarkan damai di sekitar. Jangan tunggu nanti apalagi diantar-entar. Mitsuan 13 yo kolaborasi. Mamin Dio ha mulai menyalakan api. Di bawah THC makin punya visi. Bermusik bukan cuma nih tapi cuma revolusi. Hey ayo kawan tunjukkan ke semua. Perbedaan cuma tentang sudut pandang semata. Ku cambuk dengan musik, kau sadar lewat musik. Kapus perbedaan satukan hati lewat music. Amarakan ku buangkan sempat sampah. Persatuan bikin hidup jadi lebih kaya. Karena sebenarnya kita ini semua sama. Perbesar lingkaran mari kita tertawa lagi. Saku terjatuh, terbaring lemah tak berarti. Kau selalu ada untukku kawan, bangunkan ku dan bangkit kembali. Satu tetes terjatuh, dan ku coba usap dan mengerti. Kebersamaan ini kawan, membawaku dewasakan diri. Dan